biasa ya. Semangatnya untuk awal yang baik siang hari ini. Oke, satu lagu sangat spesial udah kita bawain buat pokok semuanya dari sini. Coba semangatnya mana dulu dong? Hidup Boga! Doa lala, kok belum tetap ini mengharap. Mas kesel, mas. Oke, karena di belakang artisnya masih banyak, kita langsung aja ya. Oke, masih satu lagu kembali. Bareng mana, Terana? Bareng juga Boga. Kota Korea spesial di sini sudah ya. Oh, buat walker semuanya. Itu yang di luar pagar ada apa, Mas? Senang aneh kok cium-ciuman sih sampean nih, Bu. Udah sesi ke-9 untuk walker ya. Jadi tolong dijaga keamanan kedamaiannya yang ada di luar pagar. Luar biasa. Masih bareng walker juga menata. Wes, langsung dilanjut ayo. Gimana nih gelut ayo yang mana? Kita lanjut tuh yang bareng-bareng. Mana coba tepuk tangan yang mana dulu semangatnya walker. Satu lagu spesial buat walker. Thank you. Demikian Aprilia. Oke, Mas Bram. Kita berikan yang terbaik kepada